Di sini dikatakan qala al-musannifu. Syekhul Islam, berarti bukan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa idza qalu lana. Baik, خلاص. Wajadtum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-musannifu syekhul islam rahimahullahu ta'ala. Fa'idha qalu lana. Ya'ni nufah. Fahada yalzam. An takuna al-hawadithu qa'imatan bihi. Qulna wa man ankara hadha qablakum min as-salafi wal-a'immah. ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. Kata al-musannif rahimahullah, dan kalau ada yang berkata pada kita, berarti konsekuensinya ada hawadis yang tegak pada Allah SWT. Maka kita jawab, emang siapa yang mengingkarinya dari kalangan salaf? Man ankara hadza qablakum min salaf wal a'immah. Emang siapa yang mengingkarinya dari orang-orang sebelum kalian, dari para salaf dan para ulama, para imam-imam? Ada yang mengingkarinya? Wa nususul qur'ani was sunnati tatadamman dzalik. Dan nas-nas dalam Quran dan sunnah mengandung makna yang demikian sangat banyak sekali. Plus ditambah lagi sarihul aql, dengan akal yang sehat. Ikhwani fi din a'azakumullah. Mafhum? Mafhum? Apa maksudnya hawadits qa'imatan bihi? Kayaknya enggak. Wujuhukum wujuhun mutahayyirah. Jadi mereka ahlul kalam, ahli filsafat, ahli mantik dan sejenisnya, wa amtaluhu wa asbahuhum, mereka memiliki kaidah bahwa Allah bersifat qadim. Jadi lepas dari istilahnya qadim sudah salah, karena Allah tidak disifat dengan qadim. Allah disifat dengan apa? Al-awwal. Mereka mengatakan qadim. Lawannya hadis. Hadis baru terjadi. Qadim dulu, hadis baru terjadi. Mereka dengan ilmu filsafat dan ilmu mantik mereka, ilmu kalam mereka, pakai berarti menyatakan, maka semua apa yang ada pada Allah qadim. Sifatuhu qadimah, wa af'aluhu qadim, apalagi asma'uhu qadim, semuanya qadim. Karena Allah qadim, maka sifatnya juga qadim, asma'uhu qadim, af'aluhu qadim. Alas, dengan kata lain, enggak ada yang hadis, enggak ada yang baru, semuanya sudah sejak dulu. Azaliyah, tahu azaliyah? Masih ingat berarti, selama-lamanya tapi ke belakang. Azaliyan, Allah sudah memiliki semuanya ini. Begitu. Tiba-tiba kita kemarin membahas apa? Fi'il Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya al-kalam. Sifat kalamnya bahwa Allah maha berbicara, artinya maha bisa untuk berbicara, itu qadim. Tetapi parsialnya hadis. Maksudnya parsialnya kapan Allah mau bicara? Allah bicara. Mungkin sekarang Allah tidak bicara, kemarin bicara, yang akan datang bicara, atau mungkin lusa atau yang akan datang Allah berbicara pada malaikatnya, atau di akhir kiamat Allah berbicara. Iya kan? Kapanpun Allah berkehendak, Allah berbicara. Maka parsialnya, atau parsial? Bicara di depan santri harus selalu tanya, ngerti? Karena kalimat-kalimat seperti ini kadang-kadang gak dipaham oleh santri. Parsial itu sendiri-sendirinya ahad, kalau di sini sebutnya ahad. Ahaduha hadith. parsial-parsialnya masing-masing kalam, ya tergantung kehendak Allah. Idza syaa takallama. In lam yasha lam yatakallam. Tetapi ketika Allah tidak berbicara, apakah Allah tidak memiliki sifat kalam? Memiliki. Allah punya sifat kalam abadian wa azalian. Sejak dulu-dulu-dulu-dulunya dan sampai selama-lamanya Allah Maha memiliki sifat kalam. Tetapi kapan Allah berkehendak untuk berbicara? Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang hadis, ya ada yang hadis, ada yang belum terjadi malah. Barakallahu fikum. Kalau ada yang membantah pendapat tadi bahwa parsialnya, ahadnya hadis, berarti Allah ada yang hadis padanya. Kita jawab dengan kalimat waman ankara dzalika minas salaf. Emang siapa yang mengingkarinya dari salaf? Ada? Emang siapa mengingkarinya dari para imam-imam ahlu sunnah? Emang siapa mengingkarinya dari para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, para imam-imam ahlu sunnah? Ada mengingkarinya? Tidak ada. Tambah lagi dengan secara akal. Kalau yang namanya perbuatan, ya terserah Allah. Kapan Allah mau berbuat, kan begitu. Apakah kemarin atau sekarang atau besok atau yang akan datang, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ada yang hadis, ya parsialnya iya, tetapi kemampuan Allah, kekuasaan Allah, qudratullah, sifatnya yang ada pada dirinya itu azalian, sifat Allah yang terus-menerus ada padanya, pada zatnya. Mafhum. Narji' ila al-kitab. Walhamdulillah. Berarti kalau ada yang berkata, fa idza qalu lana, kalau ada yang berkata pada kita, yakni nufah, yakni para penolak-penolak sifat. Kalau begitu, ada dong yang khawadis pada Allah Ta'ala. Kan kita katakan kemarin pada parsial perbuatannya, ya tergantung Allah inginkan kapan dikerjakan, Allah kerjakan. Maka parsialnya ahad. Ahadnya khawadis, termasuk perkara baru. Kulna, kalau mereka membantah, kita katakan emang siapa yang mengingkari? Nususul Quran was sunnah tatadamman dhalik. Apa contohnya tatadamman dhalik? Yang kemarin sudah dibaca. Ida arada syai'an an yakula. Jadi kapan yakulnya? Ida arada. Kalau Allah kehendaki, Allah berbicara. Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Maka bisa sekarang, bisa besok, bisa kapanpun Allah mau. Ya berarti itu perbuatannya hadis. Emang kalau hadis kenapa? Begitu jawabannya. Emang kalau hadis kenapa? Apa ada ulama yang mengingkari? Atau para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in? Enggak ada. Allah juga pakai kalimat ida. Menunjukkan apa? Hadis. Ida itu apa? Jika Allah kehendaki. Allah berbicara. Berarti belum terjadi, kemudian terjadi. Barakallahu fikum. Kenapa diingkari? Gara-gara mereka terkungkung dengan ilmu filsafat yang memiliki kaedah. Kaedahnya. Oh, Allah qadim. Tidak, bukan hadis. Maka semua sifatnya qadim. Enggak ada hadis padanya. Dan semua apa yang ada pada Allah, semuanya qadim, tidak ada yang hadis. Giliran bicara, kapan Allah berbicara? Ya kalau Allah kehendaki. Loh, berarti hadis dong. Emang kenapa kalau hadis? Kebingungan dengan yang tadi itu. Kaedah tadi. Karena yang nempel pada mereka, kaedah bikinan filsafat dulu, baru bicara ayat. Bicara hadis. Harusnya bicara ayat dulu sebagai kaedah. Kapan Allah berbicara? Kalau Allah kehendaki. Selesai. Ditambah lagi dengan ayat tsummastawa ilal arsy, kemudian istawa. Apa makna kemudian? Berarti Allah berbuat ini kemudian Allah berbuat itu. Iya kan? Itu juga mengisyaratkan adanya hadis dalam fi'il parsialnya. Jangan salah, jangan salah. Dalam ahadu fi'lihi. Ahad artinya satu persatunya perbuatan-perbuatannya. ya memang hadis, tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sifatnya tetap ada padanya, qadim, azalian wa abadian, atau dikatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kembali kepada kitab. Walatul hawadis mujmal, lagian istilah hawadis itu masih global, enggak jelas. Faqad yuradu bihi al-amrad wa an-naqa'is. Kadang-kadang hawadis dimaukan dengannya amrad, penyakit-penyakit. Kadang-kadang juga bermakna naqa'is. Kadang-kadang juga bermakna kecelakaan. Iya. Kecelakaan juga hadis kan? Faitu hadis. Tariq. Nah, asyakhina, sadamat sayarat, ra'su sawak, wa ra'su, nah, kembali kepada kitab. Sering mereka cerita begitu, celakaan kepala supir dan kepala kenek yang terpisah. Ya jelas terpisah, kepala supir sama kepala kenek. Bayangannya terputus dua-duanya. Enam. Fakat yuradu bihil amrad. Kadang-kadang hadis maknanya amrad, kadang-kadang hadis maknanya naqais, kadang-kadang hadis maknanya kecelakaan. Maka wallahu munazzahun an dzalik. Kalau yang demikian, iya. Sakit, Maha Suci Allah. Allah tidak pernah sakit. Kekurangan, Maha Suci Allah. Tidak mungkin ada kekurangan. Apalagi kecelakaan, enggak mungkin bagi Allah ada hawadis dengan makna itu. Walakin yaqumu bihi ma syaa'a min kalamihi wa af'alihi wa nahwi dzalik. Tetapi kalau apa yang kalau Allah kehendaki, baru Allah kerjakan. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak kerjakan. Maka ini hadis dengan makna itu bagaimana akan diingkari? Ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam aqwal salaf, jika Allah begini, Allah akan berbuat begini. Jika Allah seperti ini, Allah menghendaki, Allah akan begini. Banyak. Lau nasya'u ja'alnahu hutama. Kalau saja kami kehendaki, kami akan jadikan begini, kata Allah. Tapi toh tidak dikehendaki oleh Allah. Maka tidak terjadi. Kalau hadis dengan makna, tadinya Allah tidak berkehendak, kemudian Allah berkehendak. Ya itu terserah Allah SWT. Kenapa Allah yang diatur? Tidak bisa. Kalau enggak berkehendak, enggak berkehendak terus. Enggak boleh baru-baru tiba-tiba berkehendak. Enggak boleh. Loh, kok ngatur Allah subhanahu wa ta'ala? Kebablasan itu namanya. Kalau hadis dengan makna yaqumu bihi ma syaa'a min kalamihi. Kalau hadis dengan makna ketika Allah kehendaki Allah berbicara. Wa af'alihi ketika Allah kehendaki Allah berbuat. Maka itu ditunjukkan dalam kitab dan sunnah. والقول الصحيح قول اهل العلم. Ucapan yang benar adalah ucapan para ulama. Alladzina yaquluna lam yazal mutakalliman idza syaa. Ini kalimat paling enak, masyaallah. Para ulama paling pas. Apa kata para ulama? Lihat ucapan mereka. Lam yazal mutakalliman idza syaa. Allah selama-lamanya terus memiliki sifat kalam kalau Allah mau. Enak kan? Mengapa saya katakan enak tepat? Karena tidak ada kesalahpahaman, enggak ada ifrat, enggak ada tafrit. Enggak ada kekhawatiran menyimpang ke kanan, enggak ada kekhawatiran menyimpang ke kiri. Sebab ada yang berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu berbicara selama-lamanya. Masa Allah selalu berbicara? Akan disalahpahami. Maksud saya, Allah memiliki sifat berbicara selama-lamanya. Ya bahasanya gak begitu doang. Masa Allah berbicara terus-menerus? Ya. Berarti gimana? Lam yazal mutakalliman idha sya'a. Ini paling tepat kalimat ini. yang menyatakan terus-menerus berbicara akan disalahpahami. Atau sebaliknya, Allah tidak pernah berbicara, ini juga tidak bisa dipahami. Kama qala Ibnu Mubarak, sebagaimana kata Ibnu Mubarak dan lainnya, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairuhuma, dan lain-lainnya dari para imam-imam, mereka berkata dengan kalimat yang sangat tepat, yaitu lam yazal mutakalliman idza syaa. Catat, kasih garis atas, kasih stabilo, dikurung dengan garis merah, terserah deh. Pokoknya kalian hafalkan kalimat itu. Bagaimana dengan sifat kalam? Mazala atau lam yazal mutakalliman idza syaa. Allah terus memiliki sifat kalam kalau Allah mau. Berarti azalian abadian Allah punya sifat kalam. Tetapi kapan berbicara? Kalau Allah mau. Kalau Allah kehendaki. Qultu, saya katakan, wa ma'na qiyamil hawadith bihi ta'ala qadratuhu 'alayha. Aku katakan makna tegaknya hawadis pada dirinya subhanahu wa ta'ala adalah kemampuan atasnya ketika Allah kehendaki. Wa ijaduhu, Allah akan adakan laha bimasyiatihi, dengan sekehendaknya. Wa amri, dengan perintahnya. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya hawadis adalah ketika Allah kehendaki, maka Allah berbuat. Perbuatannya saat itu, ya saat itu saja, hadis. Tapi bukan berarti sebelumnya tidak bisa. Bukan berarti setelahnya tidak bisa. Dan camkan ini, pegang kuat-kuat, yakin dalam hatimu, sehingga engkau tidak akan bingung ketika ada syubhat dari mereka. Kalau kita bawakan syubhatnya, akan pusing. Karena mereka ilmu kalam bermain-main kata. Sampai ada yang menyatakan bahwa semua yang Allah katakan ila abadal abadi, semuanya sudah Allah ucapkan. Ini juga syad lagi. Sudah Allah, karena Allah Maha tahu. Allah sudah akan mengatakan, maka semuanya qadim. Enggak ada yang haji. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan dibikin pusing oleh mereka. Apa yang ada dalam Quran, kamu hafalkan, kamu ingat, kamu yakini. Bahwa Allah SWT, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Itu sudah hujah yang qat'iyah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan ucapkan kun. Assalamualaikum.